Diperhatikan bahwa sebagian syabab di masa belakangan ini, mereka menyepelekan bab pengajaran akidah, ya, kurang perhatian dalam mengajarkan akidah dan perhatian dengannya, dan bersamaan dengan itu tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Maka apa bimbingan antum? Ya, ya tentu di sini kalau memang kondisi sebagian seperti itu, maka perlu diingat bahwa akidah ini merupakan landasan utama kita dalam beragama. Ya, landasan utama kita dalam beragama. Dalam Islam di sana ada ibadah, di sana ada akhlak, di sana ada muamalah, ya, dan di sana ada akidah. Dan akidah ini yang paling prinsip, ini merupakan pondasi, karena ini keyakinan yang tidak diperselisihkan di antara para pendahulu kita rahimahumullah. Makanya kalau ada sebagian yang tidak perhatian dengan akidah, sekalipun perhatian dengan bab lain, maka ini suatu kerugian. Apalagi yang sama Islam secara umum enggak perhatian, ya jelas ini kerugian yang nyata. Masyarakat kita secara umum, bahkan dengan ilmu Islam secara umum saja enggak perhatian. Ya, taunya Islam ya yang penting sholat 5 waktu, ya syukur-syukur sholat, ya yang enggak sholat pun banyak. Yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan, waktunya haji ya haji, ya baca Quran, zikir, ya udah itu Islam, seolah-olah ya sebatas itu dan sekitarnya. Padahal ilmu Islam sangat luas, ya. Islam membahas berbagai sisi kehidupan manusia, dan apalagi bab akidah. Jadi kalau ada orang yang tidak perhatian dengannya, ini kerugian yang nyata. Mohon dengan itu dia segera kembali kepada jalan yang benar untuk lebih mendalami akidah Islam. Contoh misalnya rukun iman, ya kan? Atau pembatal-pembatal Islam. Ya, rukun iman dengan mudah orang mungkin menyebutkan rukun iman ada 6, sudah selesai. Ini selesai. Iman kepada Allah dan seterusnya. Padahal kalau didalami penjabarannya cukup luas, ya kan? Iman kepada Allah itu mencakup apa saja. Iman kepada malaikat mencakup apa saja bagian darinya. Cukup luas. Nah, ini menunjukkan bahwa pengetahuan muslimin pada umumnya masih sangat dangkal. Walaupun terutama bab iman, rukun iman, ya insyaallah secara umum garis besarnya sudah benar, namun untuk pendalamannya banyak sekali yang belum mendalami, dan bahkan sebagainya perkara penting. Kedua, pembatal keislaman. Banyak orang yang lebih mengetahui tentang pembatal wudu, pembatal sholat, daripada pembatal keislaman. Padahal pembatal keislaman ini lebih-lebih prinsip. Ya. Nah, ini semuanya masuk dalam bab akidah.